Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi, mushola al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada dua kosakata yang kita lewati di halaman 71 tentang sejarah kain jeans. Walaunuhu al-awwal, dan warna yang pertama adalah buni. Buni maknanya coklat. Tapi untuk kosakata yang kedua saya tidak temukan. Sumais An-Nisa'i yang di halaman 70. Tidak ada di Kamus Nawir, Mujamul Wasit. Ya, Google Translate pun juga tidak ada. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Atau demikian juga di halaman 74. Baris ketiga, Al-Khawmah. Maknanya tenunan. Kemudian kita lanjutkan dengan poin pembahasan berikutnya. Qala al-musannif musannifah hafizahallahu ta'ala thabuz zafaf, gaun pengantin. Katsura soal, banyak pertanyaan tentang gaun ini yang masyhur di tengah-tengah wanita. Sehingga satu hal yang menimbulkan menimbulkan ganjalan di hati wanita-wanita yang beriman, karena adanya hal yang membimbangkan badannya. Sebagai bukti benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal itsmu, dan dosa adalah apa yang mengganjal dalam dadamu dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya atau mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nawas ibn Sam'an. Ini adalah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Maka jawaban tentang hukum gaun pengantin, wabillahi taufiq, inna fihi jami'u ma taqaddam, sesungguhnya ada padanya unsur semua yang telah lewat, yaitu di sana ada unsur pakaian yang telanjang, ya, minal mukhalafati syar'iyah, semua yang lewat yang berkenaan yang ada pada pakaian yang telanjang, yaitu pelanggaran terhadap syariat. Ada unsur menyerupai musuh-musuh Islam, buang-buang harta, riqatul haya, dan sedikitnya atau hilangnya rasa malu, berbangga-bangga di antara kawan-kawan. Wa yazidu 'alaiha, dan ditambah lagi dengan jari dhuyul, karena harus menyeret ujung kain yang demikian panjang, bataron wa asyaron, karena sombong dan sombong. Maka yang dominan pada pakaian ini yaitu gaun pengantin, jika tidak semuanya, dominannya adalah syadidatut tuli, sangat panjang ekornya. Dan panjangnya ekor di gaun pengantin ini bukan karena hasmatan wala hayaan, bukan karena rasa malu dan rasa malu. Namun innama tafakhrun wa ria'an, karena berbangga-bangga dan pamer, wal iyadzu billah. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang pada hari kiamat orang yang menyeret kainnya bataran karena sombong. Fattaqillah ya ibnatal Islam, maka wahai para muslimah, bertakwalah kalian pada Allah, dalam kalian merasa cukup dengan halal yang halal dan tayyib. Fahadhi dunya innama hiya kama qala jalla dzikruhu, karena dunia ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan hal yang melalaikan. Permainan yang mencapekkan badan, walahwun yang mencapekkan hati. Waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Ya amatallah, wahai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan dikumpulkan untuk menghadap Rabbmu. Fayulbisuka, lalu Allah akan berikan pakaian. Yulbisuki, lalu Allah akan berikan pakaian kepadamu dengan pakaian yang kekal. Boleh jadi pakaian minan na'im, diambilkan dari surga, ataukah diambilkan dari jahim, dari neraka, wal'iyadzubillah. Fakhtari, maka pilihlah untuk dirimu al-afdal, pakaian yang terbaik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj, hadani khasmani, inilah dua orang yang bertengkar, ikhtasamu fi rabbihim, yang mereka bertengkar tentang Rabb mereka. Falladina kafaru, maka orang-orang yang kafir, kuti'at lahum thiyabun minnar, dipotongkan untuknya pakaian dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihim, dituangkan di atas kepalanya al-hamim, air yang panas. Yusharu di Al-Quran terjemah Debak diartikan dengan dihancur luluhkan. Yusharu dihancur luluhkan bihi, dengan sebab air panas tersebut, mafi butunihim, isi perut mereka, wal juludu, dan kulit mereka. Walahum, dan untuk mereka alat-alat pemukul, min hadid, dari besi. Kalau diterjemah Debak diartikan dengan cambuk-cambuk. Makomi diartikan cambuk. Kulama aradu, setiap kali mereka ingin ayah khuju minha, keluar dari neraka, min ghammin, karena kesusahan dalam neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke neraka sambil dikatakan badannya, wadhuku adabal hariq, nikmatilah siksaan yang membakar. Innallaha yudkhilul ladzina amanu, sunnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jannatin, surga, tajri, yang mengalir di bawahnya al-anhar, beberapa sungai, yaitu empat sungai, sungai air, sungai susu, sungai madu, dan sungai khamar. Yuhallawna, mereka diberi perhiasan, fiha, dalam surga, min asawira, berupa gelang, min zahabin, dari emas, walu'lu'a, dan permata. Walibasuhum, dan pakaian penduduk surga, fiha, di dalam surga, adalah harir, sutra. Wahudu, dan tunjukilah ila tayyibi minal qawul, dan mereka diberi petunjuk, diberi ilham untuk berkata-kata yang baik. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan Allah, zat yang maha terpuji. Ya, maka setelah Allah menceritakan penduduk neraka, Allah lanjutkan dengan menceritakan penduduk surga. Untuk mengisyaratkan bahasanya, hendaknya orang yang beriman itu menggabungkan antara roja dan khauf. Maka orang yang beriman adalah bukan hanya orang yang mengedepankan, hanya memiliki rasa takut semata atau kemudian harap semata, namun ada pada diri-dirinya roja yang ini muncul setelah Allah ceritakan kenikmatan penduduk surga, dan ada khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini muncul setelah Allah cerita tentang neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, innal nudzi'u ajra man ahsana 'amala, sesungguhnya kami tidak akan membuang, menyia-nyiakan ganjaran orang yang melakukan amal sebaik-baiknya. Ulaika, itulah lahum, bagi mereka jannatu adnin, tempat yang kekal, yaitu surga, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka diberi perhiasan, fiha, di surga, min asawira, berupa gelang, min zahabi, dari emas. Wa yalbasuna, dan mereka memakai thiyaban khudron, pakaian yang berwarna hijau, min sundus wa istabrak, dari sundus dan istabrak, jenis-jenis sutra. Muttaki'ina fiha, mereka bersandaran dalam surga, alal araik, di atas dipan-dipan. Nikmat thawabu, itulah sebaik-baik ganjaran. Wahasunat murtafaqa, dan itu adalah sebaik-baik tempat untuk bernyaman-nyaman. Ya, maka intinya tentu pakaian yang atau gaun pengantin, ya, kembali kepada kaedah dalam masalah pakaian. Jika tidak ada pelanggaran syariat padanya, maka tidak masalah. Tapi kalau ada padanya pelanggaran syariat semacam gaun pengantin model barat yang ekornya panjang, ya, bahkan ada yang beratus-ratus meter, dan ini bukan rasa malu, namun bukan karena malu, namun karena bersombong-sombong, ya, maka ini satu hal yang terlarang, bahkan satu hal yang haram. Namun jika tidak ada masalah dari sisi manapun, ya, semuanya memenuhi kriteria pakaian muslimah, ya, terutama ketika di hadapan sesama muslimah, atau kemudian ketika juga terlihat dengan laki-laki ajnabi, maka juga mempertimbangkan bagaimanakah pakaian yang semestinya dipakai oleh seorang muslimah ketika terlihat laki-laki ajnabi. Maka jika tidak ada pelanggaran, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada pelanggaran, ada yang transparan, ada sisi-sisi yang tipis, ya, maka tentu bermasalah. Kemudian al-malabis alati alaiha tasawir, pakaian yang mengandung gambar. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir." Malaikat tidak akan masuk satu rumah yang ada padanya anjing, wala tasawir, tidak pula demikian juga tidak masuk tasawir, ya, rumah yang di sana ada gambar. Tentu yang dimaksud adalah gambar yang terlarang. Dan yang dimaksud dengan malaikat bukanlah malaikat pencatat amal atau malaikat maut, malaikat kematian, namun malaikat yang menebar rahmat dan barokah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hayat Al-Azadi, Ali bin Abi Thalib berkata kepada aku ketika beliau jadi khalifah, maukah Abu Asuka kutugasi dirimu dengan membawa misi yang Rasulullah SAW pernah menugasiku dengan misi tersebut? Tidak engkau biarkan satupun gambar atau patung kecuali engkau hancurkan, tidak pula kubur yang tinggi kecuali engkau ratakan. Dan di hadis yang lain terdapat penjelasan tambahan, kecuali jika tingginya cuma sekedar satu jengkal dari tanah sekelilingnya. Wa firatin, dalam riwayat yang lain, tidaklah kau biarkan satupun gambar kecuali engkau hancurkan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa gambar di dalam Ka'bah. Maka Nabi tidaklah mau masuk ke dalam Ka'bah sampai Nabi perintahkan supaya gambar tersebut dihapus. Ketika Fathul Mekah, ya, Nabi hendak masuk ke dalam Ka'bah, namun di dinding bagian dalam Ka'bah itu penuh dengan gambar-gambar. Nabi tidak berkenan untuk masuk sampai Nabi suruh sahabat untuk menghapus gambar-gambar yang ada di dinding itu. Di antara gambar yang ada di dinding bagian dalam Ka'bah ketika itu, ra'a Nabi melihat gambar Nabi Ibrahim dan Ismail, enggak tahu bentuknya seperti apa, alaihimassalam bi'aidihima al-azlam, yang tangannya sambil memegang azlam, ya, anak panah yang dipakai oleh orang jeliyah untuk istikharah, untuk meminta pilihan. Faqal, maka Nabi merespon dengan mengatakan, qatalahumullah, ya, semoga Allah melaknat mereka, demi Allah, ya, ini istakoma nistaq sama bil azlam qattu. Tidaklah Nabi Ibrahim dan Ismail itu istikharah dengan azlam sama sekali. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Jabir, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menghapus gambar tersebut. Ya, kalau di riwayat Bukhari tidak disebutkan siapa yang Nabi perintahkan. Di riwayat Imam Ahmad terdapat keterangan penjelas, yang diperintahkan adalah Umar. Faballa Umaru Thauban, maka kemudian Umar membasahi kain. Kemudian kain basah tersebut digunakan Umar untuk menghapus gambar yang ada di dinding Ka'bah. Setelah terhapus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya wa ma fiha min hasyai, dan tidak ada satupun gambar di dalamnya. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari safar, dan aku satartu menutupi bikiramin, dengan korden, bikiramin li dengan kordenku, ala sahwatin li, dipakai untuk menutupi syahwah. Syahwah itu bisa maknanya rak, semacam lemari gitu, yang itu di sana rak, atau cekungan di dinding, cekungan di dinding, yang kemudian di dalam cekungan tersebut dipakai untuk meletakkan barang-barang. Nah, cekungan tersebut ditutupi dengan semacam korden, kain. Fiha tamatsil, yang di kain tersebut terdapat gambar. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, Rasul merobeknya. Waqal, dan Rasul mengatakan, manusia yang paling keras seksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menandingi bi khalqillah, ciptaan Allah. Aisyah mengatakan, lalu kami jadikan kain tersebut menjadi satu atau dua bantal. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya Nabi SAW merusak gambar, baik gambar tersebut adalah gambar yang memiliki dhil, memiliki bayang-bayang alias patung, atau tidak. Dan tentu gambar yang Nabi rusak di hadis di atas adalah gambar yang tidak memiliki bayang-bayang alias bukan patung, namun sekedar gambar. Demikian juga di hadis tentang dinding Ka'bah, itu juga gambarnya adalah gambar yang bukan patung. Buktinya karena Umar menghilangkannya dengan cara membasahi kain, kemudian digosok-gosok. Berarti itu bukan patung. Kalau patung ya, digosok-gosok malah mengkilap. Demikian juga kata Ibnu Battal, dan sama saja apakah gambar tersebut diinjak-injak ataukah tidak. Sawun fi thiyab, baik gambar tersebut ada di kain, fil hiton, di dinding, di furus, di hamparan, hamparan karpet atau tempat tidur, kertas atau yang lain. Demikian pendapat Ibnu Battal, dan perlu diketahui kalau jumhur ulama mengatakan bahasanya gambar yang diinjak-injak, gambar yang dihinakan, itu tidak mengapa. Dan dalam hal ini bedakan antara hukum membuat gambar dan memanfaatkan barang yang sudah terlanjur ada gambarnya. Maka kalau jumhur ulama mengatakan kalau untuk yang kedua, gambar yang sudah terlanjur ada, barang yang sudah terlanjur ada gambarnya, dan barang tersebut diinjak-injak, keset atau semacam itu, maka tidak mengapa. Wasabatatan terdapat dalam Sahih Tirmidzi, terdapat dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan mengatakan, sungguhnya Al-Barihata semalam aku mendatangimu, tidak ada yang menghalangi an aku nadakhaltu alaik, untuk masuk ke menemuimu ke dalam rumah yang kau berada di dalamnya, kecuali annahu kana fi babil baiti, bahasanya di pintu rumah terdapat timsalur rijal, gambar orang. pintu rumah, tentu di sini yang dimaksudkan adalah korden penutup pintu. Maka di situ ada gambar orang. Maka nafil bait, demikian juga di dalam rumah terdapat kiramu sitrin, korden untuk penutup, fihi tamatsil, ada gambarnya. Dan di dalam rumah terdapat anjing. Famur biroq sitimthal ala dibilbab, maka perintahkan supaya kepala gambar alladhi bilbab yang ada di korden pintu, falyukta, hendaklah dipotong. Fayusayar, dan dijadikan sebagaimana bentuk pohon. Wamur bisitri, dan perintahkanlah untuk korden yang ada dalam rumah juga dipotong. Wija'al minukum, dan jadikan dua bantal muntabadataini yang dihamparkan, tuto'ani yang diinjak-injak. Wamur, dan perintahkan supaya anjing yang tanpa sepengetahuan Nabi ada dalam rumah dikeluarkan. Maka Rasulullah SAW kemudian melaksanakan permintaan Jibril dan arahan Jibril. Dikutip dari buku Hukmu Taswiri Dawatil Arwah karya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil punya buku khusus tentang masalah gambar, judulnya Hukmu Taswir Dawatil Arwah. Kemudian dari dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang sahih sampai Ibnu Abbas, mauquf menurut perkataan Ibnu Abbas, biasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, nah, kalau Syekh Mukbil menilainya mauquf, kalau Al-Albani mengatakan bahasanya hadis ini juga sahih marfu'. Ibnu Abbas mengatakan as-suratu ar-ra'su, hakikat gambar yang terlarang adalah kepala. Fa'idha kuti'a ar-ra'su, maka jika gambarnya telah dipotong, falaysa bisuratin, jika kepalanya telah dipotong, falaysa bisuratin, maka itu bukan gambar yang terlarang. Ya, maka perkataan Ibnu Abbas ini semisal dengan perkataan arahan Jibril yang mengatakan perintahkan agar kepala gambar yang ada di korden pintu dipotong. Maka kemudian fayusayar, kemudian dijadikan sebagaimana bentuk pohon. Nah, maka ini ada dua kata yang nanti akan ada sudut pandang yang berbeda. Ulama kemudian punya sudut pandang yang berbeda dalam menggaris bawahi mana yang perlu digaris bawahi dari dua kata ini, yaitu kahai atis sajarah ataukah falyukta. Ada ulama yang kemudian menggaris bawahinya falyukta, dipotong. Beliau kemudian mengatakan, perhatikan, dipotong dan tidak dihancurkan. Namun cuma diperintahkan untuk dipotong, tidak dihancurkan. Maka kalau orang, kalau gambar itu sudah terpotong, terpisah kepalanya dengan badannya, maka itu sudah tidak terlarang. Demikian pandangan sebagian ulama. Tidak harus kemudian dirusak secara total, ya. Namun ada yang menggarisbawahi kahai atis sajarah, seperti bentuk pohon. Seperti bentuk pohon, sudah tidak lagi menampakkan bentuk manusia atau bentuk hewan. Nah itu yang kemudian tidak masalah. Nanti ada perbedaan sudut pandang dalam menggarisbawahi apa yang mana yang paling perlu ditekankan dari dua kata ini. Potong yang itu tertentu beda dengan rusak, hapus, motong saja cuma potong, atau rusak dan hapus sehingga sudah lagi tidak bentuk. Nah, kemudian waqad su'ila syekhuna al-alamah Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i, Syekh Mukbil rahimahullah ditanya, apakah orang tua atau wali seorang anak itu berdosa ketika dia memakaikan pada anak kecil pakaian yang ada padanya gambar atau pakaian yang mengandung unsur menyerupai orang kafir? Jawaban beliau rahimahullah ta'ala, na'am yu'tabaru athiman, orang tuanya, walinya teranggap berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, setiap anak terlahir di atas fitrah, yaitu Islam dan Tauhid, ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Dan Nabi SAW bersabda, ma min ra'in, tidak ada seorang pun pemimpin, kepala, bos, yastar'iyahullahu ra'iyatan, yang Allah berikan padanya rakyat, anak buah. Thumma lam yuhidha bin nus'ihi, lalu tidak dia liputi anak buahnya dengan nus'h, dengan menginginkan kebaikan. Ila lam yajid ra'ihatal jannah, maka dia tidaklah mendapatkan bau surga. Maka pemimpin dalam hadis ini dipahami oleh Syekh Mukbil termasuk tidak harus pemimpin yang muluk-muluk, termasuk di dalamnya adalah orang tua yang itu memimpin anak-anaknya. Maka jika dia tidak menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya, non malah menjerumuskan anak-anaknya dengan membiasakan hal-hal yang buruk dan tercela dan melanggar syariat, maka Nabi ancam ini orang tua yang tidak akan menjumpai surga. Orang tua yang prinsipnya pokoknya anaknya itu senang, menang, ya, itu yang jadi prinsip, bukan inilah yang terbaik untuk kepribadian si anak, untuk pendidikannya si anak, ya, bukan itu yang jadi acuan orang tua dalam bertindak, namun yang jadi acuan yang penting bagaimanakah anak itu senang, menang, ya, senang dan enggak ribut, ya. Maka kalau tidak ribut karena ditontoni, dibolehkan nonton TV meskipun acaranya dangdut atau yang lain, atau kemudian yang penting dikasih HP, kemudian sibuk kemudian berselancar di dunia maya yang tanpa batas yang merupakan rimba belantara, akhirnya kemudian orang tua yang merusak anaknya sendiri, maka ini orang tua yang tidak akan menjumpai surga. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah dan Musnad Ahmad dari Al Hasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Al Hasan memakan buah yaitu kurma, maka Nabi masukkan tangannya ke dalam mulut Al Hasan, kemudian Nabi keluarkan kurma tersebut. Dan Nabi katakan, "Kuh kuh innahu minas sadaqah." Ini adalah kurma zakat yang itu tidak halal bagi bagi kita ahlul bait, keluarga Nabi. Wa ba'da hadza, dan setelah itu, at-tarbiyah lah, bahasanya pendidikan itu memiliki dampak yang la tazalu, terus menerus melekat pada benak anak kecil yang akan awet sampai dia dewasa. Ya, maka perbuatan Nabi berkenaan dengan cucunya Al-Hasan dalil bahasanya ketika anak kecil itu melakukan kesalahan itu perlu mendapatkan teguran. Ya, dan adalah model pendidikan yang tidak benar, ya, anak itu dibiarkan melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Ya, dengan prinsip nanti kalau sudah gede tahu sendiri. Ya, ini adalah prinsip pendidikan anak yang tidak benar. Ketika udah gede lebih pintar ngeyel sendiri. Nah, itu realitanya. Maka model pendidikan anak dalam ajaran Islam, anak kecil itu tetap kemudian meskipun dia tidak berdosa ketika melakukan hal-hal yang terlarang, patut untuk dibiasakan dengan tindakan yang sesuai dengan syariat, perbuatan yang sesuai dengan syariat. Kalau melanggar satu hal yang terlarang, maka ditegur, diingatkan. Meskipun diingatkan di sini tidak harus maknanya dimarahi habis-habisan. Ya. sebagaimana Nabi lakukan. Nabi cuma memberikan kemudian perintah yang sederhana, ini adalah harta zakat, tidak halal untuk kita. Ya, maka intinya, inti dari pembahasan, pakaian yang ada padanya gambar pada dasarnya adalah satu hal yang terlarang. Pada dasarnya satu hal yang terlarang, ya, maka pilihkan pakaian untuk anak-anak, untuk anak-anak sekalipun, yang boleh jadi gambarnya mobil atau yang lain, yang bukan merupakan gambar-gambar yang terlarang. Usahakan demikian. Kemudian selanjutnya, pakaian yang ada padanya tulisan-tulisan, yang karena ini pembahasannya orang Arab, yang tidak berbahasa Arab, ini tulisan Latin, bahasa Inggris atau yang lain. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, apa hukum pakaian yang memuat tulisan dengan menggunakan bahasa Inggris, yang kita tidak tahu boleh jadi tulisan tersebut menunjukkan pesan atau makna yang jelek. Walha ada minatasabu, maka apakah ini termasuk menyerupai orang kafir yang terlarang? Maka jawaban beliau, maka menjadi kewajiban kita untuk bertanya tentang kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang ditulis tanpa bahasa Arab, yang tentu orang Arab tidak tahu. Lianna haqqatakun, boleh jadi menunjukkan makna yang rusak, yang menghancurkan akhlak. Maka tidaklah boleh ayal bahasa orang itu memakai pakaian yang ada padanya tulisan bahasa Inggris atau bukan Inggris, yang bukan bahasa Arab, demikian juga meskipun bahasa Arab, namun tidak diketahui artinya. Ila pada ayat ta'akadul insan, kecuali ketika setelah seorang itu memastikan bersihnya tulisan ini dari hal-hal yang terlarang. Dan tidak ada padanya unsur yang yukhilu, merusak kehormatan. Tidak ada padanya unsur pengagungan terhadap orang kafir. Karena tulisan-tulisan di kaos itu kotakuno, boleh jadi isinya ternyata mengagung-agungkan, mengeluk-elukan orang kafir, yaitu pemain sepak bola yang kafir, atau fannanin, atau seniman, pekerja seni, au mubdiin, atau para penemu, yang mereka menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh seorang pun sebelumnya, para ilmuwan penemu, yang dia adalah orang kafir, atau semacam itu. Fa'inkana fihi, maka jika kaos dan pakaian tersebut ada unsur pengagungan terhadap orang kafir, maka ini kaos yang ada tulisannya semacam ini haram dipakai dan tidak boleh. Demikian juga jika memuat pada ma'anin safilah, makna-makna yang nilainya rendah, yang kemudian isinya ngejak banyak tidur, bermalas-malasan, isinya cuma ngajak supaya sibuk jalan-jalan, nah, makna-makna yang rendah, nah, tidak bermutu, nah, isinya kemudian banyak makan-makan, nah, pokoknya makna-makna semacam itu, makna yang rendah, tidak mengajak kepada kesungguhan dalam hidup dan atau kalimat-kalimat yang bagus yang lain, fakadhalika la yajuzu, maka tidak diperbolehkan. Lihada, oleh karena itu maka tidak boleh tidak harus ditanyai terlebih dahulu apa makna kata yang tertulis sebelum seorang memakai pakaian tertentu. Nah, maka dari apa yang kita baca ini menunjukkan bahasanya pada dasarnya memakai pakaian yang ada tulisannya itu hukumnya boleh. Ya kan? Kita bisa tangkap demikian. Itu satu hal yang tidak terlarang. Kecuali tentunya kalau dipakai untuk sholat berjamaah, kemudian mengganggu perhatian orang yang ada di belakangnya, karena kok ada koran di depannya, atau semacam itu. Namun pada dasarnya tidak terlarang. Dengan catatan orang yang memakai itu tahu apa arti dari tulisan yang dia pakai, bahasa Arab atau bahasa Inggris atau yang lainnya, bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, ini apa ini artinya? Apa ini maksudnya? Kemudian setelah tahu, maka kemudian dilihat. Jika kemudian isinya adalah, kemudian isi kalimat tersebut adalah isi hal yang haram, karena pengagungan, pengagungan kepada orang kafir, atau bukan, boleh jadi mengajak pada zina, mengajak kepada maksiat, mengajak pada hura-hura, mengajak pada khamar, maka tulisannya adalah tulisan semacam itu, maka haram hukumnya. Demikian juga kalau mengajak kepada hal-hal yang kemalasan, hura-hura, pesta-pesta, yang minimal cenderung pada buang-buang harta dan membuang-buang waktu dan umur, maka juga tidak diperbolehkan. Sehingga jika diketahui artinya dan muatannya itu baik, boleh jadi kata-kata mutiara yang menggugah atau semacam itu, maka hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau kemudian ada kata-kata kotor, di sana ada tulisan kata-kata kotor, maka tidak boleh dipakai. Maka tidak boleh pakai kata-kata kasar. Kata-kata kasar, maka tidak boleh memakainya. Kemudian poin berikutnya adalah at-tasabbuh birijal, menyerupai laki-laki. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannisina minar rijal, laki-laki yang kebanci-bancian, wal mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang kelaki-lakian. Dan Nabi katakan berkenaan dengan orang-orang semacam ini, akhijuhum min buyutikum, usirlah mereka dari rumah kalian. Dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai yalbasu libsatal mar'ati, yang berpakaian seperti gaya pakaiannya perempuan, dan melaknat perempuan yang talbasu libsatar rajuli, wazannya fi'lah, berpakaian sebagaimana gaya pakaiannya laki-laki. At-Tabari mengatakan, dan maknanya tidaklah boleh bagi laki-laki menyerupai wanita dalam pakaiannya, itu tentu pakaian khasnya wanita, wazinah dan perhiasan yang itu khasnya wanita. Demikian juga tidak boleh sebaliknya, tentu perhiasan, aksesoris dan pakaian itu ada yang khas wanita, ada yang tergolong khas wanita, boleh jadi BH atau kemudian celana dalam model tertentu, atau kemudian dan sebagainya, maka haram dipakai oleh laki-laki. Demikian juga aksesoris yang khas, khas wanita. Ada kemudian tas kecil khasnya wanita, tas mini yang kemudian dicangklongkan di pundak, atau kemudian aksesoris-aksesoris yang lainnya, penjepit rambut khas wanita dan sebagainya, maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, wakadha demikian juga tidak boleh menyerupai lawan jenis dalam gaya berbicara. Maka wanita tentu punya khas, punya kekhasan dalam berbicara. Demikian juga al-masyi, model berjalan khas wanita. Kemudian catatan yang bagus yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, adapun model pakaian, maka itu berbeda-beda dengan perbedaan adat setiap negeri. Maka boleh jadi ada satu masyarakat yang tidaklah terbedakan pakaian wanita dengan pakaian laki-laki dalam. Laki-laki pakai sarung, perempuannya juga pakai sarung. Itu netral saja. Di bagian sebagian masyarakat demikian, tidak ada perbedaannya. Maka tentu tidak mengapa. Yang di dalam kondisi ini, jika masyarakat tersebut masyarakat muslim, maka Wanita cuma berbeda dalam masalah ihtijab wal istitar, berhijab dan istitar, dan tertutup. Adapun model pakaiannya boleh jadi sama-sama ini pakai sarung, itu juga pakai sarung misalnya. Maka di masyarakat semacam ini tidak ada pakaian khas wanita atau pakaian khas laki-laki. Dan di masyarakat yang lain ada pakaian khas perempuan dan ada pakaian khas laki-laki. Maka jika di masyarakat tersebut terdapat semacam itu, maka yang laki-laki tidak boleh pakai pakaian khasnya perempuan dan sebaliknya. Kemudian al-ka'bul 'ali, kemudian hak tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wala yadribna bi'arjulihinna, janganlah wanita menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, liyuklama mayukhfina, supaya dia bisa memberitahukan apa yang dia sembunyikan, min zinatihin, berupa perhiasannya, yaitu gelang kakinya. Watubu ilallahi jami'an, bertobalah kalian semua kepada Allah, ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Sabdurrahman ibn Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, maka janganlah wanita menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, liusawwit, supaya menimbulkan suara, ma'alihina minal huli, perhiasan yang dia pakai. Kal kholakhil, semacam gelang kaki dan yang lain. Maka diketahuilah kalau dia punya perhiasan bisa babi karena sebab menghentak-hentakkan tanah. Sehingga ini dinilai menjadi sarana menuju fitnah. Dihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, kanat imra'atun min Bani Israila. Dulu di masa Bani Israel ada seorang perempuan qasiratun yang jebol. Tamsi, dia berjalan bersama dua perempuan yang tinggi. Ya, maka dia tidak pede, temannya kiri kanan tinggi, dia pendek sendiri. Fattakhadhat rijlaini min khosabin. Akhirnya kemudian wanita Bani Israel yang pendek ini kemudian membuat kaki palsu dari kayu. Wa khataman min dhahabin, dan dia buat cincin terbuat dari emas. Yang cincin tersebut, dia bentuk sedemikian rupa sehingga tengahnya itu cekung. Mungkin mata cincinnya atau ini itu dibuat tengahnya cekung sehingga mughlaqun mutbaqun. Mughlaq artinya dikunci, mutbaq artinya ditutup. Maka mata cincinnya itu ada buka tutupnya. Ada bisa dibuka dan bisa ditutup, dan tengahnya itu ada ruangnya. Tsumma hasyathu, kemudian sisi tengah dari mata cincin tadi, karena ada berongga, mata cincinnya berongga, bisa ditutup, bisa dibuka. Hasyathu, dia isi miskan parfum minyak kasturi. Wahuwa, dan misk adalah atyabutib, adalah minyak wangi yang paling wangi. Famarat bainal mar'ataini, maka kemudian dia pun melewati dua perempuan temannya yang tinggi. Falam ya'rifuha, dan mereka dan orang-orang tidak mengenalinya, tidak mengenali bahasanya inilah si cebol yang si pendek, tidak ada yang mengenalinya. Faqalat bi yadihi hakada, maka kemudian dia bertindak, berbuat. Qalat di sini maknanya fa'alat, maka dia fa'alat bi yadiha, berbuat dengan tangannya, hakada demikian. Kemudian Syu'bah perawi hadis, nafadha, mengibaskan tangannya. Apa ini makna mengibaskan tangan di sini? Adalah gembira. Dia senang sekali. Kenapa senang? Karena orang-orang tidak mengetahui dirinya. Tidak ada yang mengenali dirinya. Maka dia bilang, hure, gitulah ya. Sukses penyamaran saya. Kemudian para ulama yang duduk di lasnada imam lil ifta mendapatkan pertanyaan, ya, maka diambil dari sini pelajaran wanita ini tadi punya ya, kaki palsu dari kayu. Ya, mungkin kemudian dari sini kemudian dengan perkembangan zaman akhirnya ini jadi sepatu berhak tinggi. Karena itu dibawakan hadis ini dalam konteks sepatu hak tinggi. Ya, meskipun al-zahir yang mendekati yang dia pakai bukan kemudian mirip persis ya, sepatu hak tinggi. Ya, namun mungkin kayu yang betul ke kaki yang betul-betul kaki dari kayu. Namun ya di sini kemudian ya ada kemudian titik kesamaan antara motivasi wanita Bani Israel yang pendek kemudian bikin kaki palsu tadi dengan wanita yang menyukai sandal atau kemudian sepatu yang haknya tinggi. Itu ada motivasi yang sama, biar kelihatan tinggi kan? Atau yang sudah tinggi biar kelihatan lebih tinggi lagi. Dan kalau lebih tinggi lagi itu identik dengan cantik. Maka para ulama yang duduk di lasnada imam mendapatkan pertanyaan, apa hukum memakai al-ka'bul ali, hak tinggi bagi wanita? Maka jawaban beliau-beliau, memakai sepatu atau sandal hak tinggi satu hal yang tidak diperbolehkan. Alasan yang pertama, li'anna yu'arid, karena itu menyebabkan si wanita lisukut, menyebabkan dia jatuh. Ya, maka orang yang wanita yang dan pakai hak tinggi tentu jalannya tidak sempurna. Ya, jalannya tidak sempurna. Keseimbangannya tidak seimbang. Oleh karena itu dia enggak bisa dijak lari. Kalau dijak lari bisa dipastikan jatuh. Dia cuma bisa jalan, itu pun harus jalan pelan-pelan. Padahal boleh jadi ada kebutuhan untuk lari dan sebagainya. Atau jalan cepat. Kalau jalan cepat dia jatuh. Kemudian dan seorang itu diperintahkan oleh syariat untuk menjauhi hal-hal yang berbahaya semacam yang bisa bikin jatuh berdasarkan dalil umum firman Allah Ta'ala, wala tulku baitikum ila tahlukah, janganlah kalian campakkan di kalian dalam kebinasaan. Demikian juga firman Allah, janganlah kalian bunuh diri. Kemudian yang kedua, kama annahu yudhirkan, sebagaimana sepatu hak tinggi itu menampakkan qomatal mar'ah, tingginya tinggi badan seorang wanita dan menonjolkan ajizataha, bagian belakangnya. Maka bagian belakang tubuh perempuan tentu lebih terlihat, lebih menonjol, lebih terlihat dibandingkan ya, karena sepatu hak tinggi tentu yang ditinggikan adalah bagian belakangnya. Aktsar mimma hiya alaih, dan lebih tinggi daripada realita sesungguhnya. Maka di sini terdapat tadlis. Ini alasan yang kedua. Sehingga ada kemudian unsur penipuan. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah karena menampakkan sebagian zina. Zina itu daya tarik. Dan daya tarik di sini adalah tingginya badannya. Menampakkan zina daya tarik yang padahal seorang wanita dilarang untuk menampakkan, seorang wanita mukminah dilarang untuk menampakkan apa yang jadi daya tarik lawan jenisnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur, janganlah yubtina zinatahunna, tidaklah boleh bagi wanita untuk menampakkan zinahnya, daya tariknya, kecuali apa yang tidak boleh, tidak harus nampak. Demikian di Fatwa Lajnah di jilid yang ke-17. Dan Al-Albani rahimahullah ta'ala ditanya tentang Al-Ka'bil Ali, tentang hak tinggi. Maka beliau menjawab, la yajuzu, itu tidak boleh dari sisi karena sepatu hak tinggi itu menyebabkan seorang perempuan tamis, tamil, kemudian condong, jalannya tidak tegak. Wahada takhannuthun wa tathannin mayambari. Dan ini tathannin, bergoyang-goyang, jalan karena pakai hak tinggi, takhannus, kemudian jalannya jalan kebanci-bancian, mayambari, yang tidak sepatutnya dilakukan atau terjadi. Demikian juga beliau ditanya, sebelumnya ditanya tentang apakah seorang wanita itu berdosa ketika memakai sepatu yang menimbulkan suara saat berjalan. Ini pembahasan sepatu hak tinggi itu biasanya menimbulkan suara, tapi tidak mesti, tidak semua yang menimbulkan suara itu adalah hak tinggi. Sehingga ini ya termasuk dalam hak tinggi di satu sisi, dan di sisi yang lain dia maknanya lebih luas. Boleh enggak perempuan itu pakai sepatu atau kemudian sandal yang menimbulkan suara? Ya, maka dia punya kesenangan sebagaimana anak kecil. Nah, kalau anak kecil kan senang yang bunyinya ada bunyi-bunyinya ya. Gimana wanita dewasa namun masih seperti anak-anak mentalnya? Maka jawaban beliau kaifala, bagaimanakah tidak inal ahdiyah, bahasanya sepatu yang memiliki ka'ab al-muhaddadah bil hadid, yang punya landasan yang itu dibatasi dengan besi atau semacam itu, minal ma'adin, dari bahan tambang, alatilaha soda, yang punya gema fi athna ilmasi, saat berjalan. Maka sepatu yang kemudian bagian bawahnya dikasih besi atau semacam itu sehingga ketika dipakai itu bersuara, kata beliau, hadza tahqiqun, ini adalah tatbik, praktek dan perwujudan nyata nas Al-Quran, cuma dengan model yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala, janganlah wanita menghentakkan kakinya ke bumi. Ini menimbulkan suara. Kalau dulu kemudian jalannya digebrok-gebrokkan, nah, sekarang ya model barunya ya pakai sandal atau pakai sepatu, bawahnya ada besinya atau semacam itu agar bersuara. Asba al-yaum hadan nasul Qur'ani, maka saat ini jadilah nas Al-Qur'an ini yukhalib beda. Ya, tidak sebagaimana dulu. Kalau dulu bitarqitil khalaqil al-mukhfiyah. Kalau dulu itu adalah timbulnya suara karena gelang kaki yang tersembunyi. Waya asawir sakain, yaitu gelang betis. Nah, sedangkan hadil ayat tukhalif al-yawm, ayat ini berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini tidak dengan kholakhil, dengan gelang kaki dan menghentakkan kaki ke bumi yang dilakukan oleh wanita untuk memperdengarkan suara gelang kakinya. Namun kalau model sekarang untuk praktek dari ayat ini adalah ad-dorbul bil arjul litasmi'i dorbil ni'al. Ini adalah kemudian menghentakkan kaki untuk memperdengarkan suara an-ni'al, suara sandal atau suara sandal. Hadin ni'al, kemudian sandal-sandal yang datil ka'abil aliyah, punya hak yang tinggi, wal muhaddadah, dan di situ ada besinya. Kama kulna, sebagaimana kami katakan, nahnu la'lamu, dulu nahnu la'lamu, kita tahu bahasanya besi itu dipakai untuk hewan, untuk kuda. Ini kan untuk kuda. Asalnya kan untuk kuda, tapaknya itu besi. Lakin tatawaral amr, namun sekarang berkembang keadaannya. Besi sudah tidak lagi untuk tapak kuda, namun juga tapak wanita. Wa tarokat al-madaniyah urbiyah, maka kemodernan Eropa al-fajirah yang penuh dengan kemaksiatan itu mengalami peningkatan. Maka mereka letakkan besi yang mereka namai dengan jinsil latif, dengan kemudian materi yang lembut, wal hadid, dan besi. Padahal al hadid, besi itu inama yakunu lidawab, itu untuk kuda, untuk hewan yang memikul beban berat, yaitu kuda dan keledai. Itu yang pakai tapak besi itu kuda dan keledai. Maka kemudian sekarang dipakai oleh wanita. Fahadil khulasah, maka kesimpulannya, wajib atas wanita untuk menundukkan pandangannya, dan tidaklah demikian juga jalannya adalah jalan yang tunduk, dalam artian tidak wal khaftu dan pelan, wal anah dan pelan. Tunduk dalam artian tidak menimbulkan suara. Subhanallah, subhanallah, bu'duna jiddan jiddan anil adabil islamiyah, betapa jauhnya kita dan sangat-sangat jauh dari adab Islam. Padahal katanya kita ingin mewujudkan terciptanya masyarakat Islami. Ya jamaah, wahai jamaah sekalian, ya jika kita tidak bisa mewujudkan masyarakat Islami dalam rumah kita, di kampung kita, di desa kita, tentu